juga siang hari ini video syutingnya diberikan kepada Sasmi video syuting. Sasmi video syuting. Kowe ngerti ora kok jenenge Sasmi? Mboten Kang Mas. Tak sing njenjen iki jenenge Sasmi. Oh, mbak iki ya semana. Iki nek nang gone wong ewuh tukang njenjen ning nang nang omah. Tukang? Lha gese iki ya tukang nyuting ngono lho. Lha neka-neka ya. Terusnya kabar yang saya terima. Pipon. Ini Mas Dian itu juga abdi negara. Abdi negara. Polisi ya, Mas? Polisi nggih. Polisi juga mlane ya ning aturke kita harus benar-benar memberikan suasana yang enak. Nanti kalau teman-teman dari jajaran kepolisian rawuh mengucapkan terima kasih sugih rawuh mewakili Mas Dian Mas Dian dan Mbak Bintar ya. Siap. Siap dan siap dan Tresna kanca-kanca sing memegang musik. Memegang musik. Nggih, menika pengendangipun Mas Heru Sutandyo sarjana seni. Mm-hmm. Saking Tata Sukoharjo Makmur. Sukoharjo Makmur. Batasan Gunung Kidul dan Sukoharjo. Sing ibot aku kurang kenal. Sing ibot iki asmane Mas Santoso. Mas Santoso. Iki bintang sinetron. Apa, Mas? Iki dari bintang Jakarta. Iki sing cocok dadi grandong kon nak lampir lho ya. Ora tegese iki. Berarti sak jalur karo aku, Mas. Ora, iki tegese bepodo saka Sukoharjo, Mas Santoso, SPD. SPD, sarjana pendidikan. Ora SE to, Mas? Sarjana apa? Sarjana elektronik. Oh, beda. Kalau Mbak Bintar tuh AMD. AMD. AMD ya, Mbak ya. Ahli Madya. Ahli Madya. Nggih, monggo terus kejeng. Aku, Mas. Iya, apa Mbah Kaum? Menika katur bapak-bapak ingkang wonten jayengan nggih ingkang kapatah supados ngracik wedang lan liyane ugi sedaya kemawon ning Kanjeng Kuyung panjenengan Bapak Mulyoto yang menika kita kintuni langgam Sri Sri Guning lumantar kanca-kanca saking SR Pelayan Gunung Kidul Elektron. Semoga sugeng lenggah sugeng midhangetaken monggo. Sri Guning mesti katukan lapor tresno lan sak boyo pati marang raden mirat moyo prating leno kang ananda Terima kasih. Ngambali atur wonten ngasanipun Bapak Soibe ingkang atepen rawuh. Sebelum menikmati hidangan, dipersilakan jabat tangan dulu dengan Pak Mulyoto sama teman dan berdua juga Bapak Sodikin selaku Bapak Besan sebagai tanda ucapan doa dan restu untuk Mbak Pintar dan Mas Dian atas pernikahannya pada siang hari ini. Setelah itu bisa langsung menuju meja-meja prasmanan yang telah disediakan oleh keluarga. Terima kasih. Right.